Roma pasal 6. Jadi ane ibe tu, bara Maria tonom pekiri ibei. Agina kita tunggai mo bia silaka, ala mantan baik kadean utobe belon wala tala. Tapi ne entoto mo pekiri ibe tu. Da amana masih pato kita tunggai mo bia silaka, sabana kita mana ni kuasai silaka. Tantu ninjani komimo, tempo kita ni diu eva tandaina kita topon para saya Yesus Kristus. Eva kita vou na mate no sanggani gani ante ia. Tempo kita ni diu eva kita na mate bonitana no sanggani gani ante ia. Etu na jadi, ala tempo Kristus ni pakatubu balingari kamatena, ante kuasa umana tona betena, kita vou mamala matubu ante pokaingu tona bou. Sabanane kita na mate no sanggani gani ante ia. Na tantu mo kita vou kana matubu bali mo sanggani gani ante ia. Ninjani tamo, tempo Kristus na mate ni pakuri kayu parika. Pokaingguta no kolu vou, ni patesi no sanggani gani ante ia. Ala kuasa silaka riarangga tubuta rapakaropu. Ante ibetu, kita mana mamala rapo batua nu silaka. Sabana tau tona mate, nika basaka monggari kuasa silaka. Jadi ane kita na mate no sanggani gani ante Kristus. Ni para saya tana tantu mo kita kana matubu mo sanggani gani ante ia. Sabana ninjani ta Kristus, ni pakatubu bali monggari kamatena, pada ia mana mamate. Kamatea mana mamala momba kuasai ia. Ia na mate sanggani lau, ala momba dagi kuasa silaka, sampai rikasai saena. Pada vei-vei ia batena na tubu, mempakadamba rara ala tala. Ibe tu vou komi kana matubu eva tau toni kabasakan gari kuasa silaka, botona tubu mempakadamba rara ala tala, sabana komi no sangurara ante Yesus Kristus. Sabana etu, ne mana mempalamba silaka membakuasai koro komi tu mamate, sampai komi mantuki dota rara tona jaana. Pada ne'e komi mempake sipanu koromu, mempovia kajaana. Tapi juju mo koromu ka ala tala, eva tau tona tubu baling gari kamatena. Juju mo sipanu koromu ka ala tala, ala etura pake mempovia tona noana, sabana komi mana ni kuasai silaka. Nanotomo etu, sabana komi mana ni soko atura-atura agama, tapi komi ni soko tove belonu ala tala. Jadi ibenu, mamala mo kita mo bia silaka, sabana kita mana ni soko atura-atura agama, tapi aga ni soko tobe belonu ala tala, na tantu mo daan toto mamala. Na tantu ninjani komi, ane komi me kouri jai samba tau, bo mantuki parentana, komi na jadi batuana. Ibetu vou ane komi mantuki dota raratuna jaa, komi ma jadi batua silaka, pada kau puna komi mamate, bumoga anggari jaya latala, sampai rikasai saena. Tapi ane komi mekouri jaya latala, komi majadi batuana, pada rareke manua riaram panggitan. Bopia, komi batuanu silaka. Tapi nusukurum puu ka latala, sabana vei-vei antempu umpu urara komi, nantuki pepatuduki toni patolele ka komi. Komi nikabasaka monggari kuasa silaka, pada vei-vei komi nompo via tona noana. Aku nompake porapang gari katubu ta eo-eo eva batua. Ala da ama kaja komi manginjani patujuku, sabana pompaha komi dan akura. Bopia, komi nipo batua silaka, sampai komi nompake sipanu koromu, nompo via tona tantoru bona jaa, sampai pokaingumu nantambai na jaa. Tapi vei-vei komi kana mompake sipanu koromu, mumpo via tona nuana, sampai katubu komi majadi magasa. Bopia, tempo komi nipo batua nu silaka, komi da anum pekiri tona nuana. Nuapa asele toni tarima komi ngari pokaingu komi itu, tonom pakaya matamu bibi, na tantu moda antotoria, sabana asele pokaingu itu, aga kamatea. Tapi vei-vei komi nikabasaka mongari kuasa silaka, padena jadi batuan wala tala. Aselena, etu mo pokaingu komi na jadi nagasa, bo komi nombarata katubuana belo, samperi kasae-saena. Sabana tambo nu silaka kamatea, tapi pevai-bai anginggari jaya latala, etu muka tubuana belo samperi kasae-saena, sabana nu saungurara ante pueta Yesus Kristus.